إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, segala kebaikan, segala kebenaran hanya semata untuk Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan petunjuk untuk bisa mencermati dan mengikuti khutbah secara baik pada siang hari ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak tertidur selama khutbah ini berlangsung. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengawali khutbah ini dengan ajakan, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana firman yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, siang hari ini saya ingin bicara sesuatu yang kecil tetapi besar. Kalau kita cermati, ada tiga bidang aktivitas yang mendasari kehidupan manusia. Yang pertama pikiran, yang kedua perkataan, dan yang ketiga perbuatan. Pikiran adalah sesuatu yang ada dalam dunia psikis, keinginan, motivasi, harapan, memikirkan sesuatu, berkhayal, niat. Itu semua ada dalam wilayah pikiran. Sedangkan perkataan adalah sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita bicarakan, dan itu adalah sebagai ekspresi ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah tindakan, perbuatan. Dan perbuatan juga adalah sebagai ekspresi dari apa yang kita pikirkan. Hari ini kita coba fokus untuk berbicara yang kedua saja, yaitu mengenai perkataan, lisan atau ucapan. Kenapa kita berbicara mengenai perkataan atau ucapan? Karena menurut saya, perkataan itu adalah persoalan yang besar dalam agama. Ucapan ini adalah perkara yang besar dalam agama. Kenapa ini merupakan perkara yang besar dalam kehidupan beragama? Pertama, orang itu bisa selamat itu karena perkataannya. Orang juga bisa rusak dan celaka itu juga karena perkataannya. Dua orang kawan bisa bertengkar, bisa berantem, bahkan bisa saling membunuh, itu persoalan lisan, perkataan. Seorang atasan bisa menekat bawahan juga karena persoalan lisan atau perkataan. Bahkan dua negara juga bisa berperang bukan persoalan lisan atau perkataan. Jadi perkataan itu adalah sesuatu yang menjadi sumber apakah orang itu bisa selamat, bisa rusak, bisa jahat, atau bisa sebaliknya. Itu sebabnya, hadirin sekalian, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa perkara-perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah dua. Pertama mulutnya, dan yang kedua kemaluannya. Ini hadis sahih. Jadi dua perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Mulutnya berarti perkataannya, lisannya, ucapannya. Terbukti dari fenomena yang tadi kita amati bahwa kerusakan, kejahatan, kezaliman, pertengkaran, semua itu bisa bersumber dari persoalan lisan. Harta martabat seorang jatuh juga bisa karena persoalan lisan. Demikian dahsyatnya persoalan lisan ini, sehingga diumpamakan lisan ini sebagai pedang yang tajam. Yang kedua, kalau kita punya niat untuk melakukan keburukan, tetapi itu belum diungkapkan dalam bentuk perkataan maupun tindakan, maka itu belum masuk dalam delik hukum. Artinya tidak termasuk perkara yang diadili, baik dalam hukum dunia maupun juga dalam agama. Ada yang mengatakan bahwa orang berniat melakukan kejahatan dan melakukan perkataan, tetapi tidak sempat dilakukan, maka mereka tidak mendapatkan balasan kejahatan atas niatnya. Bahkan dia tidak mendapat pahala. Satu. Jadi orang berniat melakukan keburukan tidak jadi, maka dia mendapatkan pahala. Ini hadis. Jadi lisan merupakan persoalan yang kecil tetapi besar. Maka sekarang pertanyaannya adalah, kemudian bagaimana perkataan yang baik itu? Bagaimana sebaiknya kita bertutur kata? Bagaimana sebaiknya kita membentuk satu pola lisan atau komunikasi yang baik? Maka kemudian ada ayat yang tadi saya sampaikan di awal khutbah ini. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi ada ayat kan? Ada Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalam surat Al-Imran. Tapi di dalam surat Al-Ahzab bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan yang benar. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Jadi ayat ini luar biasa. Allah menggandengkan antara perintah takwa, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dengan perintah wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Artinya ada korelasi yang kuat antara ketakwaan dengan kemampuan orang untuk mengendalikan lisannya, sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan yang benar. Kata Allah, jika kamu berkata dengan perkataan yang benar, lisan kamu terkendali, yuslih lakum a'malakum. Maka kata Allah, akan aku perbaiki amal akhlakmu, perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan aku ampuni dosa dan kesalahanmu. Ada dua janji yang ditawarkan oleh Allah kepada orang yang mampu menjaga lisannya, sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan yang benar. Yaitu apa? Allah akan memperbaiki akhlaknya. Jadi orang yang terjaga lisannya, itu jaminan Allah, maka akhlaknya, amal ibadahnya, itu akan baik. Yuslih lakum a'malakum, akan aku perbaiki amal ibadahnya. Dan janji kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan aku ampuni dosa dan kesalahan. Maka saya katakan sekali lagi, lisan adalah persoalan kecil, tetapi adalah perkara yang besar dalam agama. Kerusakan dan keselamatan bisa bersumber dari persoalan lisan. Apa yang dimaksud dengan qawlan sadida? Perkataan yang benar. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu ada yang mengartikan dua qawlan sadida ini. Pertama, yang dimaksud dengan perkataan yang benar itu adalah ucapan La ilaha illallah. Tapi yang kedua, ada yang mengartikan qawlan sadida itu adalah perkataan-perkataan yang jujur. Di antara perkataan-perkataan yang benar itu adalah, pertama, jujur tadi. Jujur artinya kita mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta dan realita, tidak memanipulasi. Kalau kita melakukan A, maka kita katakan saya melakukan A. Kita ketika faktanya hijau, maka kita katakan hijau. Maka itu artinya jujur, sesuai dengan fakta dan realita. Sehingga perkataan yang jujur ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat surat As-Saffat, surat 60, ayat kedua dan ayat ketiga. Kalau mengatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Kabura makan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Lalu memberikan ancaman. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Nah, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan? Berarti apa? Orang mengatakan bahwa saya sudah bersabar, padahal dia tidak pernah bersabar. Saya sudah melakukan tugas, padahal dia tidak melakukan tugas. Dia mengatakan sesuatu, padahal dia tidak melakukannya. Ini yang dikatakan lima takuluna malah takalun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu, padahal kamu tidak melakukannya? Berarti kan telah terjadi kedustaan, ketidakjujuran. Kaburongakan indawahi antakuru malatakalun. Sungguh besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu, padahal dia tidak melakukannya. Sehingga Ibnu Katsir ketika mengangkat ayat ini di dalam tafsirnya, dia kemudian mengkaitkan dengan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Karena mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan itu erat kaitannya dengan persoalan sifat munafik. Sehingga Ibnu Katsir mengangkat hadis dari Sahihain, hadis Bukhari Muslim, yang bunyinya adalah ada tiga ciri orang munafik. Yang pertama, kalau dia bicara, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia ingat. Dan kalau dia diberi amanah, dia khianat. Tiga ciri orang munafik. Dan dua ciri di antaranya, yang pertama dan yang kedua, itu terkait dengan persoalan desa. Ketika bicara, dia dusta. Dan ketika berjanji, dia ingat. Berjanji itu kan desa. Maka hati-hati di dalam menetapkan janji. Sekiranya kita tidak akan mampu untuk memenuhinya janji itu, maka jangan sekali-kali berjanji. Berjanji adalah kita. Maka ketika tidak dipenuhi janji itu, maka ini berarti persoalan kita bicara tidak benar dan masuk dalam kategori munafik. Di antara perkataan-perkataan yang benar itu adalah nasihat. Jadi, kalau kita memberi nasihat, berarti menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasul. Supaya orang tetap berada dalam kebenaran, supaya orang tetap berada dalam kesabaran, maka perkataan yang kita sampaikan dalam kerangka nasihat, itu termasuk perkataan-perkataan yang benar. Kalau tidak bisa dihentikan. Ini masuk dalam kelompok watawah sawbil haq. Kita harus saling menasehati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Berarti ketika kita bicara dalam konteks nasihat, menyampaikan kebenaran, tidak termasuk kaulan syadidah. Termasuk dalam perkataan-perkataan yang benar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan dengan lisan, maka ini termasuk kaulan syadidah, perkataan-perkataan yang baik dan benar. Jika kamu melihat kemungkaran, maka segala kemungkaran itu dengan kekuatan, power. Jika kamu tidak bisa, maka kamu juga dengan lisanmu. Dan jika kamu tidak bisa juga, maka cukuplah dengan hatimu yang mengatakan ketidaksetujuan terhadap persoalan itu. Maka inilah selama-lama iman. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kepada keburukan, termasuk bagian dari taulan syadidah. Ucapan-ucapan yang benar dan termasuk ucapan yang benar tentu saja adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Daripada kita bicara hal hidup yang tidak ada manfaatnya, bahkan justru akan mendatangkan kemadaratan, maka lebih baik kita gunakan waktu itu, lisan kita untuk zikrullah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada hadis yang mengatakan Allah sangat menyukai perkataan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebutlah kata-kata itu dari manapun kamu memulainya. Artinya boleh subhanallah dulu, wallahu akbar. Ada lagi hadis yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ucapan itu ringan tetapi berat dalam timbangan. Kenapa tidak melakukan ucapan itu saja? Daripada kita kemudian menaruh hidup, bahkan menimbulkan kemaluan. Dan termasuk ucapan-ucapan taulan syadidah yang baik itu adalah ucapan perkataan yang bisa menimbulkan keselamatan bagi orang lain. Termasuk ucapan salam. Assalamualaikum. Kau dah tadi. Ketika kita bertemu dengan orang, maka ucapan yang dianjurkan dan akan mendapatkan nilai ibadah adalah assalamualaikum. Karena kita sedang mendoakan saudara kita. Semoga keselamatan dan kesejahteraan itu ada. Daripada mengucapkan selamat siang, maka yang diselamati adalah siangnya. Selamat sore, yang diselamati sorenya. Tapi kalau kita katakan assalamualaikum, semoga keselamatan Allah berikan kepada Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga rahmat dan keberkahan Allah. Mudah-mudahan dan mudah bukan. Dijawab lagi, waalaikumsalam. Luar biasa. Termasuk bagian dari taulan syadidah. Lantas apa saja perkataan-perkataan yang sebaliknya dari taulan syadidah? Hakikatnya, perkataan-perkataan yang buruk itu adalah, pertama, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran. Itulah. Tentu saja kita harus banyak mencari ilmu tentang bagaimana Rasulullah Allah mengajarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Mengatakan uff kepada orang tua kita, nah, dalam Al-Quran, itu kan termasuk perkataan yang tidak terpuji, berarti tidak tahu dan tidak bisa. Mengatakan ah kepada orang tua, itu ada. Berbicara dengan suara yang lebih tinggi yang menyebabkan orang tua jadi sakit karena ucapan itu, termasuk tidak tahu dan tidak bisa. Dan termasuk ucapan yang tidak tahu dan tidak itu adalah perkataan yang bisa menyakiti orang lain, bisa menimbulkan kerusakan bagi orang lain, dan bisa menjatuhkan martabat orang lain. Hadirin lihat surat Al-Hujurat. Allah berfirman di situ, ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakumu khairun minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairun minhum wa la tarbizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum memolok-molok kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang memolok-molok. Nah, memolok-molok itu kan ucapan verbal, tulisan. Memolok-molok itu faktanya bisa menyebabkan orang sakit hati. Dan itu bisa menimbulkan keretakan dan kerusakan. Berarti ini perkataan yang tidak tahu dan syarikat. Tetapi secara langsung Allah mengatakan kalau kamu mengolok-olok orang lain, maka sebenarnya boleh jadi kamu itu lebih buruk daripada yang diolok-olok. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk mengolok-olok orang lain. Di samping akan menimbulkan keburukan, tetapi juga dimungkinkan bahwa dia ternyata lebih baik daripada yang mengolok. Dan Allah katakan secara khusus, dan janganlah perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Kemudian Allah katakan, janganlah kamu saling mencela. Kemudian terakhir Allah katakan, wala tanah baju bil alkohol. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ini kan semuanya persoalan lisan. Jadi Allah menaruh perhatian yang spesial terhadap lisan ini, bahkan rinci, detail. Jangan mengolok-olok. Kemudian yang kedua, jangan saling memaki, mencaci-maki. Dan yang ketiga, jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kenapa? Karena semua perbuatan itu bisa menimbulkan keburukan, kerusakan, serta sakit hati bagi orang lain. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu kathiro minal dzanni inna ba'dal dzanni ismu wa la tajassasu wa la yatabaddukum ba'd. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Kemudian walayat dan bakdukum bakdo, dan janganlah yang satu memperbunyikan keburukan orang lain. Walayat dan bakdukum bakdo, memperbunyikan keburukan orang lain. Tuliskan. Kenapa memperbunyikan keburukan orang lain tidak boleh? Karena itu bisa menjatuhkan harkat, martabat dan kehormatan. Ini termasuk kata-kata yang tidak kaulan syadidah yang harus kita hindari. Perkataan yang dusta, perkataan yang mengingkari janji, dan terakhir perkataan yang sia-sia. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan yang kedua dia mampu menjauhi perbuatan yang sia-sia. Anil lazwi mu'minun. Dia menjauhi perbuatan yang sia-sia. Termasuk perbuatan yang sia-sia itu adalah bicara, ngobrol, ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, bahkan justru tidak mendatangkan kemerdekaan. Itu sebabnya Nabi berpesan kepada kita, apa pesannya? Banyaklah dia. Bicaralah yang baik atau diam. Itu sudah habis. Jadi kalau kita mau bicara, maka bicara yang baik, yang menimbulkan manfaat dan kebaikan. Tapi kalau tidak, maka kita nanti diam. Diam. Maka diam itu akan lebih memungkinkan kamu selamat. Karena apa? Semakin banyak orang berbicara, semakin banyak peluang untuk melakukan kesalahan. Jadi, mari saya, kita semua belajar untuk cara yang baik, atau kalau tidak mampu belajar untuk diam. Dan dengan diam itu memperkecil peluang kita berbuat kesalahan melalui lisan-lisan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليذكره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin, mengakhiri khutbah kita siang hari ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang terakhir. Lantas kalau begitu, bagaimana supaya kita berlatih belajar untuk bicara dengan kaulan syadidah? Ini yang paling penting. Ada beberapa tips cara untuk kita berlatih bicara yang baik. Yang pertama adalah ingatlah setiap saat, setiap kali kita akan bicara, bahwa saya harus mengendalikan lisan saya. Sebab banyak di antara orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya karena dia lupa. Jadi mulai hari ini, setiap kali mau bicara, ingatlah, saya harus belajar untuk mengendalikan lisan saya. Sehingga dia berpikir, oh ya, kalau begitu perkataan apa yang harus saya sampaikan? Maka cara yang kedua adalah berpikirlah sebelum berbicara. Apakah pembicaraan yang akan saya sampaikan itu akan menghasilkan kebaikan, akan memberikan manfaat, akan memberikan keselamatan, atau justru akan menimbulkan kemarahan? Pikirkanlah setiap apa yang akan kita sampaikan. Maka ini menjadi tips yang kedua bagaimana kita mencoba belajar untuk mengendalikan lisan. Ingatlah setiap saat bahwa saya harus belajar mengendalikan lisan. Maka ketika mau bicara, pikirkanlah sejenak apa yang sebaiknya saya sampaikan yang masuk dalam kategori kaulan syadida seperti yang tadi kita bahas. Yang ketiga, belajar mengurangi bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Karena semakin banyak bicara tadi, semakin banyak peluang kita berbuat kesalahan dengan lisan kita. Kecuali bicara dalam konteks nasihat, dalam konteks pengajian, tentu saja bicara itu adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Tetapi dalam pembicaraan keseharian, coba kurangi berbicara. Kecuali berbicara yang baik-baik. Ini sesuai dengan hadis tadi, bicara yang baik atau kalau tidak, diam. Berarti kita harus belajar untuk mengurangi pembicaraan seandainya kita tidak mampu untuk berbicara yang baik. Tips yang keempat, ya mulailah dari sekarang. Mulai kita niatkan dari sekarang bahwa lisan itu perkara besar dalam agama. Orang bisa masuk neraka atau surga karena perkara lisan. Berarti apa? Kami, saya harus mulai belajar untuk mengendalikan lisan. Dan mulailah untuk belajar dari apa yang kecil. Bicara tidak dusta, menyampaikan sesuatu hanya yang benar-benar, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, menyampaikan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan kepada orang lain, menyebarkan banyak salam, berzikir, hanya menyampaikan sesuatu yang benar dan baik. Itu termasuk bagian dari tips kita untuk belajar memiliki tradisi dan kebiasaan untuk mengeluarkan lisan yang baik dan benar. Demikianlah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita renungkan pada siang hari ini, Allah memberi manfaat sehingga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والشكر الكريم معاذ سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا تuhan kami ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, serta ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami seiman dan seislam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dan petunjuk untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa hingga akhir hayat hidup kami. Dan jangan kau matikan kami, ya Allah, kecuali kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, lindungi kami dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang tidak tahu dan syadidah, dan berikan hidayah untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang kau dan syadidah, sebagaimana yang kau maksudkan dalam firman-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Sesungguhnya hanya kepada-Mu, ya Allah, kami memohon. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu, ya Allah, kami akan kembali. Ibadah Allah, inna Allah ayyamur bin adi wa isyan, wa idha'idil kubah wa yang ka'adil fahsyai wa munkari barbad, يعيدكم لا تكون ذا كلون ولا بكر الله يا أكبر.